وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الطلاب رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dan kemarin tugas yang diberikan untuk menghafal abyat syi'riyah tayu yang pertama, tulab takhasus tafaddalu. Idza ma huwa ma syahu. Nah. Berikutnya, thullab i'dadi wa takmili. Qumu jami'an. Baik. Kita merujukkan sebentar apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang telah lalu. Kisahnya siapa yang kemarin disebutkan melakukan perjalanan 3 hari 3 malam tidak makan, sehingga kemudian mereka satu persatu pingsan. Kisahnya siapa ini? Siapa yang bercerita? MDW3. Nomor 11. Abu Hatim Ar-Razi Ahsan Barakallahu Ijlis. Berikutnya, MDW 2, nomor 6. MDW 2 nomor 6. Sakit Allah Yasri. Nomor 5. Jadi pertanyaan diperhatikan. Ucapan siapakah ini? Man sarau an yahfadzal hadis fal yuhaddits bih. Siapa yang senang untuk menghafal hadis, hendaknya dia menceritakan, memberitakan hadis tersebut kepada orang lain. Ibrahim An-Nakhai. Nah, asan. Ucapan siapa? Ibrahim An-Nakhai. Ya, Ibrahim An-Nakhai. Ijlis. Berikutnya MDW 1. Nomor 4. Baik. Zakir fi ilmik. Mudzakarakan ilmumu. Tadzkur ma indak, kamu akan bisa mengingat apa yang di sisimu. Wa tastafid ma laisa indak, dan bisa mengambil faedah dari yang tidak ada di sisimu. Ucapan siapa ini? Ali bin Husain Wahimta. Tayyib, dibantu. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 6. Ucapan siapa? Nomor 5. Nomor 7. Sakit. Nomor 8. Nomor 9. Sepuluh. Al-Khalil bin Ahmad Ahsan Ijlisu. Ucapan Al-Khalil bin Ahmad. Ya, mudzakarakan selalu ilmumu. Ini dalam rangka kita mudzakar sekarang ini. Taib. Mudzakarah ilmiyah itu memiliki banyak sekali faedah. Sangat banyak sekali faedahnya. Mudzakarah dengan sesama kita, sesama thullabul ilm. Sehingga ini dibahas dalam kaitannya dengan mencari teman yang baik di dalam menuntut ilmu. Karena teman-teman yang baik tersebut akan membantu kita, di antaranya adalah memurojaahkan dan mudzakarah daripada pelajaran-pelajaran ilmiah, diniyah yang telah kita pelajari. Dimana dengan mudzakarah, maka maklumat daripada ilmu yang ada pada kita akan menghunjam dan akan kokoh di dalam sanubari masing-masing kita. Dan akan mudah untuk kemudian istihdor, dihadirkan kembali, ya, maklumat ilmiah tersebut. Baik nusus terkait dengan ayat ataupun adillah terkait dengan ahadits. Kenapa demikian? Ya, karena dengan mudzakarah bersama teman, bukan mudzakarah sendiri ya, mudzakarah bersama teman, tentunya dengan metode sual wa jawab, al-akhd wa rad, ini akan lebih mengkokohkan dan akan, apa istilahnya, betul-betul membekas di dalam pikiran kita. Jauh berlipat kali lebih efektif dibandingkan seseorang hanya semata membaca dari kitab-kitab yang ada yang telah dia pelajari. Murojaah, mudzakarah bukan sendiri ya. ini tidak akan bisa sampai kepada rusuh. Kalaupun rusuh, ya, kalaupun akan bisa mengunjam, tidak sebagaimana kuatnya di saat hal tersebut dihasilkan dari jalan mudzakarah bersama dengan yang lain. Terkadang satu faedah ilmiah yang kita dapatkan dari majelis mudzakarah itu dengan sendirinya masuk dan sulit untuk lepas. Ya. Sulit untuk terlupakan. Ini diantara faedah yang sangat besar daripada mudzakarah. Di samping juga dia akan mendapatkan maklumat yang baru. Mungkin sebelumnya dia tidak mengenalinya atau tidak mengetahuinya. Mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Juga terkadang pada satu majelis kita memiliki satu pemahaman. Ternyata pemahaman tersebut pemahaman yang keliru. Dan kekeliruan itu bersama dengan kita sepanjang waktu. Hingga kemudian datang waktu mudzakarah. Nah, di saat dimudzakarahkan terlihat kekeliruan kita. Selama ini yang saya pahami demikian ternyata salah. Di saat kemudian adanya mudzakarah. Ini bisa menjadi tashih ma'lumat sabiqah. Meluruskan apa yang telah kita ilmui dari kesalahan-kesalahan ya, yang telah lewat. Dia memahami dengan pemahaman yang keliru. Maka di saat kemudian terjadi mudzakarah, bisa diluruskan, dibenarkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian juga dengan adanya majelis-majelis mudzakarah, majelis-majelis yang bukan majelis yang sifatnya formal ya, artinya dalam keseharian kita bersama dengan teman-teman kita, kita kumpul, apakah itu jalsahnya adalah jalsah tu'am ataupun bahkan mungkin di saat kita dalam keadaan hanya istirahat saja, duduk bersama teman, kemudian kita mudzakarah di situ. Apalagi mudzakarah yang itu merupakan majelis khusus. Maka akan tampak di situ betapa sangat luasnya ilmu. Dan betapa sangat hakir ilmu yang ada pada kita. Betapa sangat kecil dan betapa sangat sedikitnya ilmu yang ada pada kita. Terlebih kalau di hadapan kita adalah seorang yang alim, mutabakhir fil ilm. Seorang alim yang betul-betul sangat luas ilmunya. Maka perasaan untuk kemudian dirinya masih sangat jauh, masih sangat kurang, bahwa dirinya itu masih jahil, sangat sedikit ilmu yang dia pelajari, akan mendorong dia untuk kemudian bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilm. Itu diantaranya. Sehingga para salaf dahulu, mereka di dalam mudzakarah bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Bahkan semalam suntuk tanpa terasa. Mudzakarah. Karena ilmu salaf yang memang begitu sangat luas ya. Yazid ibn Abi Ziyad menyatakan. Yazid ibn Abi Ziyad. Iltaqa ibn Abi Layla. Ma'abdillah ibn Ilhad. Ibnu Abi Layla berjumpa dengan Abdullah ibn Had. Ibnul Had. Abdullah ibnul Had. Fatadzakara al-hadith. Lantas keduanya mudzakarah hadith. Fasami'tu ahadahuma yaqul li sahibi. Maka aku mendengar salah seorang dari mereka mengucapkan kepada rekannya, yarhamukallah. Farubba hadithin ahyaitahu fi sadri kana qad mat. Semoga Allah merahmatimu. Betapa banyak hadis-hadis yang kau hidupkan di dalam dadaku ini. Sesuatu yang telah mati. Artinya itu merupakan maklumat-maklumat yang telah lewat, bukan ilmu yang baru, akan tetapi sudah hampir-hampir terlupakan, diibaratkan seperti sesuatu yang sudah mati, dihidupkan kembali dengan mudzakarah, teringatkan lagi dengan mudzakarah. Sehingga menghabiskan waktu yang begitu sangat panjang tanpa terasa karena nikmatnya mudzakarah tersebut. Sehingga benar-benar seseorang yang merasakan hal tersebut, dia akan merasakan ladzatul ilm, halawatul ilm, fadlul ilm, keutamaan daripada ilmu. Terlebih di saat memang dibutuhkan untuk mahajah, berhujjah di hadapan yakni ahlul batil misalnya, dengan sesuatu yang sudah sering engkau murojaahkan, engkau mudzakarahkan, maka hujjah-hujjah tersebut mengalir pada dirimu dengan sangat mudah. Terkadang kita dihadapkan pada satu kondisi di mana kita tahu ini batil, tetapi kita tidak sanggup untuk berbicara. Tidak punya hujjah sama sekali. Ya. Nah ini kan sangat mudah sekali untuk bersambar oleh syubhat. Bisa dihadapkan dengan perkara tersebut. Tetapi seseorang yang senantiasa dia murojaah dan mudzakarah terhadap maklumat bersama dengan rekan-rekannya, ya, di saat dibutuhkan silah tersebut, ya, ibaratnya itu adalah pedang yang sangat tajam, mampu melibas apapun yang ada di hadapannya di saat dibutuhkan. Hujjah yang sangat kuat. Sehingga ya musuh-musuhnya akan tumbang, artinya bungkam, tidak mampu lagi berbicara dan berhujjah. Itu seandainya dalam keadaan memang terpaksa berhadapan dengan mereka. Meskipun secara usul dan secara manhaj, ya kita untuk dilarang mira wal jidal dengan ahlul batil. Sekelas Abu Bakar Muhammad bin Sirin, Ayyub Sihtiyani, mereka lari, ya, dari diskusi dengan ahlul batil, ahlul bid'ah. Datang, ya, dua orang kepada Ayyub. Kemudian ingin untuk berdialog. Nadzkuruka ayah min kitabillah, akan aku sebutkan kepadamu satu ayat dari kitabullah. Maka Ayub menyatakan, "Lah, kalau begitu satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah." Tetap dikatakan tidak. "La taqumanna anni wa la aqumanna." Kamu pergi dariku atau aku yang akan pergi, kata Ayub. Tinggalkan aku, kamu berdiri, pergi dariku atau aku yang akan pergi meninggalkanmu. Muhammad bin Sirin juga menyatakan kalimat yang semakna dengan ini kejadiannya. La wala nisbu kalimah. Tidak, walaupun hanya sepenggal kata. Itu di saat ahlus sunnah dalam keadaan muntasyirah, mutawafirun, ya, buahnya, jumlahnya ahlus sunnah pada saat itu, sehingga ahlul batil itu bingung mencari panggung. Di mana-mana yang didengar adalah ahlus sunnah. Sehingga dengan cara seperti itu sudah membungkam mereka. Tidak digubris, itu sudah membungkam mereka. Karena pada masa tersebut, masa tabi'in, ya, tokoh-tokoh ahlus sunnah mutawafirun, muntasyirun, fi arha'il alam, ya, di banyak tempat, di berbagai macam belahan negeri. Sehingga sikap-sikap tersebut betul-betul sangat-sangat mengena bagi mereka. Ya, tidak digubris. Adapun sekarang, justru kebalikan. Ahlul batil, ahlul dolal, ahlul bidah, mereka yang menguasai panggung, mereka yang biasa berbicara di hadapan umat. Wallahul musta'an. Maka suatu ketika, kalau memang di saat harus, keadaan di saat harus dan tidak bisa lari, kita memiliki hujah-hujah yang terbiasa kita murojaahkan tersebut, sehingga mampu membungkam dan melibas subuhat-subuhat ahlul batil. dan dengan itu Allah akan tampakkan kebenaran melalui lisan kita. Saat itulah akan terasa betapa sangat lezatnya ilmu, sangat manisnya ilmu. Dan saat itu pula akan terasa seandainya tidak mampu untuk berbicara, betapa sangat jeleknya al-jahl. Tidak mampu untuk membungkam dan membantah kebatilan yang jelas-jelas batil di hadapan kita. Demikian pula dengan terbiasa untuk murojaah dan mudzakarah, ya. Tadzakaru ya ahlal hadits fa innal mudzakarah hayatul lakum, kata Imam Ahmad. Mudzakarahkan selalu ya ahlal hadits, ilmu-ilmu kalian, mudzakarahkan di antara kalian, karena dengan mudzakarah itulah kehidupan bagi kalian. Dengan itu seseorang akan terbiasa menyampaikan hujjah sehingga lisannya begitu sangat lancar berbicara. Ya kutma sya, dia bisa mengambil apa saja yang dia mau. Minal adillah wan nusus, minal kitab wa sunnah. Dia bisa berbicara semaunya dengan berdasarkan dalil, ya. Karena terbiasa dia murojaahkan tersebut. Dan terbiasa mengatur bahasa, mengatur pola kata, menyusun kalimat sehingga penjelasan-penjelasannya mudah untuk dipahami, bahasa-bahasanya mudah untuk dicerna. Ini disebabkan karena seringnya mudzakarah. Tetapi seseorang kalau tidak terbiasa dengan hal-hal tersebut, ya, demam panggung ya, dia grogi, mau berbicara berat. Padahal konteksnya dia harus berbicara. Situasinya tidak mendukung untuk diam. Dan kapasitasnya dia ada. Tetapi karena tidak terbiasa, tidak mampu berbicara. Maka majelis-majelis mudzakarah itu diantaranya mentarbiyah, mendidik untuk kemudian seseorang memiliki keberanian, tasji untuk berbicara, dan untuk kemudian lancar dalam menyampaikan. Dan ini termasuk daripada perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan al mu'min al qawi ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min adhaif. Mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Kuat bukan hanya fisik ya. Kuat secara argumen, secara ilmu, ya, secara hujjah. Kuat dalam artian lebih luas, sangat jelas cara penyampaian, sangat mudah untuk dipahami. Ini juga kuat. Demikian pula dengan mudzakarah, ya, munaqasah ilmiah dengan rekan-rekannya sesama thullabul ilm akan membiasakan seseorang berhias dengan adab-adab hiwar wan niqas, adab-adab di dalam berdiskusi, adab-adab di dalam bertukar pendapat. Di antara adab-adabnya tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebenaran, ya. Dia tidak peduli apakah kebenaran itu nantinya berasal dari lisan dia ataukah justru keluar dari lisan khosimnya, lawan bicaranya, munafisnya. Dan bahkan dia lebih senang kalau kebenaran itu berasal dari lawannya. Kenapa? Dia mendapatkan maklumat yang baru. Dan dia dengan itu meluruskan dari pemahaman dia yang selama ini ternyata keliru. tidak mengangkat suara, meninggikan suara terhadap rekannya. Fa innal haq wal asad walaisal asad. Kebenaran itu yang lurus, bukan yang keras. Walaupun disampaikan dengan cara lemah lembut, itu adalah hujjah, itu adalah dalil, itu adalah ilmu, maka itulah kebenaran. Disampaikan dengan berapi-api, akan tetapi kebatilan, ya tetap saja itu adalah kebatilan. Sehingga tidak perlu untuk mengangkat suara melebihi yang lainnya. Sampaikan bil hudu, bil hilm, dengan bahasa-bahasa yang baik. Tidak ada infial, tidak ada emosi, tidak pula asobia. Itu diantara adab-adab hiwar. Dan tentunya lebih daripada itu semua, mungkin akan menyebabkan seseorang kemudian sangat gemar dalam mutola'ah, dalam qira'ah terhadap kitab-kitab para ulama, karena terbiasa dalam mudhakarah tersebut. Karena di saat berada di majelis mudhakarah, setiap orang ya tentunya akan mengkokohkan hujahnya masing-masing. Sehingga di saat seseorang sudah punya satu pendapat yang dia kuatkan, dia terjadi dalam satu khilafiyat, masalah istihadiyah misalnya, dia akan berusaha menguatkan pendapat tersebut ya dengan adillah yang semaksimal mungkin dia dapatkan. Kalau ternyata hujah yang ada pada mujadilnya atau munakisnya lebih kuat, maka dia rujuk kepadanya, mendapatkan faedah ilmiah yang baru. Atau dia tetap berada pada apa yang menjadi argumentasinya, itu juga tidak mengapa, berdasarkan sesuatu yang dia yakini. Hanya dia tidak mampu untuk menguraikannya, mentakbirnya, mengungkapkannya. Dan itu biasa terjadi dalam majelis-majelis mudzakarah. Tapi kita akan bacakan di sini beberapa daripada kondisi salafun salih dalam mudzakaratul ilm. Di antara mereka Al-Qamah bin Qais An-Nakhai. Al-Qamah Ibn Qais An-Nakhai mengatakan, rahimahullah, Tadzakirul hadith fa inna hayatahu dhikruh, fa inna hayatahu dhikruh. Mudzakarahkanlah oleh kalian hadith, karena sesungguhnya kehidupan daripada hadis tersebut adalah dengan menyebut-nyebutnya, yakni dengan memudzakarahkannya. Sebagaimana kita di dalam menjaga hafalan Al-Quran ya, dengan sering-sering melafadzkannya. Saat kita jalan, saat kita duduk, saat kita istirahat, saat kita safar, berada di dalam mobil, dalam kendaraan, kita lafadzkan hafalan-hafalan kita ya kan. Kita baca ayat-ayat dan surat-surat yang telah kita hafal tersebut. Itu akan secara otomatis mengkokohkan hafalan. Ya. Kullama qarrar, setiap kali diulang-ulang suatu itu, maka dia akan kokoh. Ya kan? Akan kokoh. Maka sepantasnya hal itu menjadi dedan istilahnya, kebiasaan kita. Demikian halnya hadis. Dengan dimudzakarahkan, maka akan hidup hadis tersebut di dalam diri-diri kita. Terlebih Al-Quran ya, Al-Quran itu asyaddu tafallutan minal ibil fi aqali. Sangat mudah sekali lepas. Lebih mudah lepas daripada unta pada ikatannya. Sehingga betul-betul harus sering-sering dimurojaahkan. Sa'id ibn Abdul Aziz rahimahullah, suatu ketika beliau menghardik murid-murid Al-Auza'i. Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i. Sa'id menyatakan, Sa'id ibn Abdul Aziz, "Malakum la tajtami'un, malakum la tatadzakirun." Kenapa kalian tidak berkumpul? Kenapa kalian tidak mudzakarah? Kalian mudzakarahkan ilmu-ilmu kalian. Fudail ibn Ghazwan rahimahullah menyatakan, Fudail ibn Ghazwan, "Kunna najlisu." Dahulu kami duduk. Ana wa fulan wa fulan. Wa adadanasan. Kami duduk diriku fulan dan fulan, menyebutkan nama. Ini bukan fulan-fulan gitu ya, menyebutkan nama. Hanya nama di sini bukan suatu yang muhim untuk disebutkan sehingga dimubhamkan. Fulan wa fulan wa adadanasan, dan menyebut beberapa nama gitu. Natadzakar al-fiqh, kami mudzakarahkan fikih. Kami mudzakarahkan fikih. Min ba'di sholatil isya. Ini setelah sholat isya. Farubbama lam nakum hatta nasma'an nida bi sholatil fajr. Maka terkadang kami tidak berdiri dari tempat kami mudzakarah sampai terdengar kumandang azan sholat subuh. Bayangkan. Bukan ngobrol ngalor ngidul, enggak taruhan. Ini berbicara tentang perkara-perkara ilmiah. Fawaid-fawaid ilmiah. Ya. Jalsah mufidah. Bisa sampai sedemikian rupa. Ali ibn Syaqiq rahimahullah, Ali ibn Syaqiq menyatakan, "Qumtu ma'abdillah ibn al-Mubarak fi laylatin baridah." Aku pernah berdiri bersama dengan Abdullah ibn al-Mubarak di suatu malam yang sangat dingin. Terlebih ya di daerah Maru, daerahnya Abdullah bin Mubarak, Khurasan. Daerah yang terkenal sangat dingin sekali. Linakhruj minal masjid, untuk kami keluar dari masjid. Jadi di sini masjid misalnya ya. Ali bin Syaqiq dengan Ibn Mubarak sudah berdiri. Ya. Berdiri dari masjid untuk keluar kan. Ya. Fa dzakaroni indal bab bi haditsin, lantas beliau Ibnu Mubarak mudzakarah denganku di sisi pintu situ, pintu keluar itu, bi haditsin, dengan satu hadis wa dzakartu, dan aku pun juga mudzakarah. Abdullah bin Mubarak menyampaikan satu hadis ya ya, kemudian gantian Ali ibn Syaqiq yang menyampaikan satu hadis dengan saling mengingatkan. Namanya mudzakarah. Ya. Kamil hadzal isnad misalnya. Sempurnakan sanad ini. Haddatsana fulan fulan an fulan fulan. Atau kamil hadzal hadis. Sempurnakan hadis ini. Menyebutkan sanad, kemudian hadisnya yang mana. Itu kalau para muhaddisin mereka sudah langsung paham. Haddatsana fulan fulan fulan fulan fulan. Oh, hadisnya sampai sini. Kemudian jalur yang kedua begini-begini sampai sini. Oh, ini hadis tentang masalah ini. Tahu sudah. Salah seorang yang imam besar yang anak lupa siapa, meninggal dunia dalam keadaan sakit. Didatangi oleh para muhaddisin, ahlul hadis dari berbagai penjuru. Akan tetapi kan beliau ini adalah imam besar. Tidak ada yang berani mentalkin. Tidak ada yang berani apa? Mentalkin. Maka mereka masing-masing ya melakukan majelis mudzakarah di tempatnya imam tadi yang sedang sakit ya. Inginnya mentalkin tapi enggak berani mentalkin. Ya. Segan, enggan karena wibawanya. Maka mereka seolah-olah mudzakarah seperti thalib di hadapan gurunya. Haddatsana fulan an fulan qal sami'tu alan sami'tu fulan terus sampai kepada sahabat enggak lanjutkan qala rasulnya enggak dilanjutkan. Ya. Sampai pada sahabatnya sudah selesai berhenti di situ. Kemudian sanad yang lain sampai pada sahabat tersebut berhenti di situ. Maka imam tadi faham maksudnya ini hadis laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang yang mau meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Hadisnya ini. Ya sanad tersebut hadisnya itu dan itu sangat hafal sekali imam tersebut. Ana lupa siapa namanya, mungkin ada yang ingat. Siapa? Abu Zur'ah, nah Ahsan. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Sehingga beliau dengan itu, beliau yang melanjutkan hadisnya dan kemudian mengakhiri ya usia beliau dengan kalimat La ilaha illallah dan meninggal dunia. Itu Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Itu faedah daripada wa mudzakarah. Nah di sini sudah berdiri kan, berdiri dengan keluar masjid itu kan hanya tinggal 1-2 langkah ya. Mudzakarah hadis demi hadis terus seperti itu antara Ali bin Syaqiq dengan Abdullah bin Mubarak. Famazala yudzakiruni dan terus menerus dia tambah lagi hadis ini, tambah lagi hadis ini dan aku pun juga begitu kan, saling mudzakarah. Hatta ja'al muadzin, sampai datang muadzin fa'adzana lil fajr. Kemudian muadzin tersebut azan subuh. Azan subuh dalam keadaan masih berdiri mudzakarah terus-menerus berdua tanpa terasa. Itu kalau sudah merasakan ladzatul ilm. Ya apa hanya 1-2 jam tuh itu antara isya sampai subuh ini. Kan enggak. Berjam-jam ini. Berjam-jam mampu mereka para ulama kita. Ibrahim An-Nakhai menyatakan, "Innahu la yatul 'alayya al-lail hatta alqa ashabi fa udzakiruhum." Sesungguhnya terasa sangat panjang malam atasku hingga kemudian aku berjumpa dengan rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, lantas aku pun mudzakarah bersama mereka. Ya. Bukan kemudian begadang malam tanpa ada manfaatnya, akan tetapi mudzakarah terhadap hadis, terhadap ilmu. Utaibah bin Sa'id Abu Raja, guru dari Imam Bukhari juga Imam Muslim, mengatakan kana Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah idza shalla al-isya yansarif ma'ahu Ahmad ibn Hanbal. Adalah Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah apabila selesai salat isya maka ya bubar begitu selesai bersamanya Ahmad ibn Hanbal. Fayaqifani alal bab, lantas keduanya berdiri di depan pintu masjid. Fayatadzakaranil hadits, maka keduanya pun mudzakar terhadap hadits. Fama yazalan yatadzakaran hatta ta'tiyal jariyah. Terus menerus berdua begitu berdiri di depan pintu sampai datang budak perempuan watakul, budak tersebut menyatakan qatala al-kaukab, telah terlihat bintang kejora. Awqalat az-zuhra. Zuhra itu Venus. Ya, disebut bintang kejora, ini bintang fajar. Maksudnya bintang subuh. Yang menunjukkan bahwa itu waktu fajar sudah sangat dekat. Kalau sudah terlihat ya fortun istilahnya, bintang kejora. Atau disebut zuhra kalau dalam bahasa Arab. Berarti itu sudah sangat dekat waktu subuh. Masih ada beberapa di antara ya, atsar-atsar terkait dengan masalah ini. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi lahuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.